Iya sih, Pak. Pokoknya, kalian tahu gak sih, bagaikan langit dan bumi itu gak akan pernah bisa bersatu gitu loh. Ya, nyemona. Aku pengen semuanya nyanyi sama-sama di sini ya. Boleh tangannya dilambaiin lagi semua yo. Yang di tribun, yang lagi kipas-kipas boleh ikutan tangannya begini. Derajat harta yang ku punya tak sebanding. Aduh, kenapa diem aja?